Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Nuril Anwar wasil asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, walladina amanu wahajaru wajahadu fi sabilillah walladina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqo lahum ma'firatun wa rizqun karim. Wa qala Allah ta'ala aidan, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, ya ayyuhalladina amanu istajibu lillahi waril rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilaihi tusyarun. Shadaqallahul adzim. Al-Anfal ayat 24. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Wa qala aidan, man ata'ani faqad ata' Allah wa man asani faqad asallallah wa man ata'a amiri faqad ata'ani wa man asa' amiri faqad asani. Au kama qol akhraj al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu an. Amma ba'du. Para masyayikh, para asati, para bapak, khususipun jamaah Masjid Agung ingkang insyaallah dipun ridani Allah taala, niki wonten dua pertanyaan. Mboten ngertos niki. Kula suwun saderengipun pengajian monggo dipun baca dulu. Kalau saya hasil saya jam sekarang atau enggak saya buat, tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai Yenur Holis, saya mau tanya, apakah ada sholat yang namanya sholat hadiah itu? Kalau ada, mana dalilnya? Yang kedua, sebentar lagi warga Bangil yang ibadah haji, kalau pulang Bangil yang membawa oleh-oleh air zam-zam. Pertanyaannya, bolehkah air zam-zam untuk wudu atau mensucikan najis? Terima kasih. Terima kasih Al-Makarram Bita Tasir. Niki ada dua pertanyaan. Ingat niki musim tenggu lo. Cuma kulo terus terang mawon, ben sakit jawab. Sekaligus mungkin malam Rebu akan datang, akan saya jawab beserta dalil-dalil pun. Sementara niki ada pertanyaan, apakah ada sholat yang namanya sholat hadiah itu? Kalau ada, mana dalilnya? Kalau kita rumiin, nanti kalau terangkan masalah sholat hadiah niku. yang sampean sembahyang usalli sunnatal hadiyah badan sah pencaket pensaket usalli sunnatal hadiyah tidak bisa. Jadi bagaimana usalli sunnatal hajat rakaat ini tadi ku masya Allah para bapak luar biasa niku lebih-lebih sholat hajat untuk kedua orang tua, wah itu namanya birrul birrul walidain. Coba carane sampean. Biasa niku sing kula tingali-tingali para ulama-ulama sepuh, semeh hadian niku diwelampahi malam Jumat padahal maghrib. Usalli sunnatal hajati rakaataini lillahi taala. Niki sementara lho nggih, lain kula terang malam Rebo kula terang kitab e. Fatihah mantun Fatihah maka roh maca basir maos ayat kursi satu kali ngeten lho hebat iki kedua maos alhaakumut takasuru hatta zurtumul makabir ketiga maos ikhlas kul huwallahu ahad 10 kali tiap rokat ngikut ini ku balen malik itu kedua kedua balen malik jadi ku aku rabbalin amin ayat kursi alhamdulillah takasur dan ikhlas 10 kali ya baru ngoten lah ini hadiah ini dungon ini Allahumma inni sholaitu sholatan wa ta'luma uridu fa ba'as sawaba ila qabri abi lah ini ku pak ini ku sejenis hadiah ini ku wah masya Allah luar biasa ahli kubur sampeyan, bapak sampeyan, ibu sampeyan, bunga luar biasa. Sampeyan oleh ganjaran, wong tuane ya oleh ganjaran. Dengan ini insya Allah makin lamperbuk lo tulisaken makin. Allahumma inni sholaitu sholatan wa ta'luma uridu. Wa ba'as sawabai la qabri abi. Lek kula Haji Mustari. Ini luar biasa. Ini hadiah. Tapi oleh sampeyan niat usalli ada dia boten angsal enggak boleh kalau ono critan bengadia boten enten. Yang kedua sebentar lagi warga Bangil banyak yang ibadah haji kalau pulang banyak yang bawa oleh-oleh air zam-zam. Pertanyaan bolehkah air zam-zam untuk wudu atau mencuci najis? Wah kalau terus terang ben sakit jagulan ini dikhawatir kalau ini katanya keliru makin jadi tetap dua-duanya akan saya jawab malam Rebo malih. Kalau perlu saya bentuk buku pentolis. Sebab zam-zam ini termasuk air yang paling mulia sealam dunia akhirat. Kalau nanti maos waktu begini kitab Fathul Kubro Lin Nawawi banyu sing paling mulia itu tiga eling-eling lelian podo kabeh wis aqua sprite macam-macam podo kabeh tiga ini kimpun. Satu air yang jambau nyumber saking astan kanjeng Nabi. Iya, niku nyumber iki cair niku. Tuh kayak wudhu sahabat saya wudhu 500, saya 400 kantek-kantek terus. Masya Allah nyumber terus. Tuh ombe, tuh kayak wudhu, tuh ombe. Wah, gak untung sahabat-sahabat niku. Minum air yang keluar dari diri-dirinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kajang meseto hilang sudah tidak ada tinggal dua niki air berebut mau gak berebut ingin menikah air haud telaga Kausar besok nongin akhirat lain pun cuman buat kanjeng Nabi hari ini kilo hajatib kilo basin kilo kholis wah lain pun glek glek glek la nadma ubada abadan alhamdulillah mugong gustoyo sing hadir dipenparing minuman air haud dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga nggih. Yang ketiga zam-zam niki. Niki Pak masyaallah. Kanjeng Nabi dawuh ma uzamzam lima syuribala. Suribal nggih, gak kaya nyuci, gak kaya wudu. Ma uzamzam lima syuribala. Banyu zam-zam dikaya ngombe apa maksude? Kepingin awak sehat, insya Allah sehat awak. Kepingin penyakit waras, insya Allah paling penyakit waras. tapi yang cerdas otaknya insya Allah cerdas. Kemudian gampang rezeki ini insya Allah. Niki Pak, masya Allah ma uzam zama lima syekh. Berarti nuwun sewu, kalau air zam-zam untuk minum sementara wudu kirangan niki kleben pas jawab niki. Mungkin malu rebu mau nggih insya Allah. Pertanyaan, bolehkah air zam-zam untuk wudu? Eman Pak. Eman bisa kulo. Wong dik bangil mawon zam-zam niku insya Allah lek gak salah mbok 10 liter, mbok 5 liter kok 200 ribu hari dia Pak. Iki tegae wudu mbok. Eman Pak, ngene Pak, nggih. Jadi apa? Diminum titik. Kalau nyimpen terus, kalau yang penting terus nyimpen terus. Lek ana wong nanti ngelahir ngelarani kan lu gini oh dia nang waduh gue big brol kami lo gak ibrol brol lain alhamdulillah ini pak zam-zam. Jadi kalau kita itu punya zam-zam lah iso untuk minum sebab takriman li zam-zam mulia no zam-zam ini ojo digae wudu terutama ojo digae ngilang no najis atau satos. Sementara mungkin insyaallah mal merbu kali-kali niki mungkin kula jawab. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para sedaya ingkang mulya, sesuai kalem nggih anjurane Al Karom Ustaz Basir, kita ngaji niki masalah kemuliaan lan keutamaan strip kepangkatan dan keluhuran derajati para sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab kok kita niku menerangkan masalah kemuliaan sahabat? Keranten di pihak sana mereka tuh mengkafirkan sahabat, Pak. Memurtadkan sahabat. Sementara Kanjeng Nabi sembahyang, para sahabat sing dadi makmum. Betul? Kanjeng Nabi ndonga, sahabat sing ngamini. Kanjeng Nabi nasehat sahabat sing mirengaken. Terus kanjeng Nabi sembahyang ini lho, niki klocone. Kanjeng Nabi sembahyang para sahabat datakan ada sahabat tahiyate niku model, ngerti lho. Kepire kanjeng Nabi, niki klocone nggih. Wonten hadis Bukhari. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, kunna idza shallaina. Terus Abdul Mas'ud, kita-kita sahabat yang sembahyang ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam kulna assalamu alallah qabla ibadi. Ngoten dengan niki tahiyat iki. Tahiyat iki mrene ngoten. Assalamu alallah qabla ibadi. Assalamu ala Jibril. Assalamu ala Mikail. Ala fulan. Niku dungane para sahabat lek tahiyat. Bareng pun salam. Falamma insawan nabiyyu kanjeng Nabi salam akdala. Lagi sunat termasuk al-mukarram ya husni mari sembahyang niku anu ngadep nang makmum. Madep ke makmum. Mingser, ngoten lho, Pak. Dadi mari salam imame ngadep ngetan. Ngadepi makmum. Kanjeng Nabi nggih ngoten. Kanjeng Nabi ngoten. Aja mungkur lek iso ngadep ngetan, ngadep ke makmum. Falamma insawan nabi akbala alaina biwajhihi faqala iki ralat kanjeng Nabi innallaha sallam. Allah taala wis sipati selamat. Allah taala punya asmaul husna yamna assalam. Fa idza jalasa hadukum fi sholat falyakul attahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul. Niki ajar kanjeng Nabi. Nang sapa teng sahabat? Teng sahabat. Sampean, mbet merap sampean. Imam Syiah ndak tahu. Yang tahu adalah para sahabat. Pertama kali yang menerima ajar Rasulullah adalah para sahabat. Fa innahu idza qala la zalika asaba kull abdin salihan fis sama wal ardi. Lek kon donga iku malaikat di langit, makhluk di bumi kabeh katut kabeh aja dibek siji-siji kira-kira Nabi kabeh at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu assalamu antun kabeh iki. Ini ajaran Rasulullah kepada para sahabat. Terus niki sarae ngeten wa fihi dalilun ala fadilati sahabah ridwanallahu alaihim. Hadis niki Pak menunjukkan tentang fadilahnya, tentang mulyane, tentang derajatnya sahabat. Yukhadu dalika min annahum talaqqau hadil ahkam anhun nabi. Napa sahabat kok mulia, kok derajat? Sebab para sahabat pertama kali manusia Islam yang menerima ajaran langsung dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan siapa-siapa. Mana kalu halana? Sahabat madin rimo ajak aja nanti disyar-syarakan sampai hari ini anda-anda le'imutahyat at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatulah. Siapa ngajar? Sahabat tabi'in sampai guru-guru kita sampai kita niki lah niki Pak. Fahadihi mansilatun derajat niki, derajat perolehan ilmu saking kanjeng Nabi tersahabat. La yus manzilatun la yusyariku fiha ahadun. Tidak seorang pun bisa menyamai, bisa geser kedudukannya sahabat tentang ajaran kanjeng Nabi datang para sahabat. Tidak ada, satu pun tidak ada. Ahadun. Berarti sahabat adalah manusia Islam pertama yang menerima ajakannya Nabi dan disiar-siarkan pada orang Islam sampai hari ini para sahabat. Berarti jasa sahabat gilben gede ini Pak. Ojo pisan-pisan sahabat pun caci mati. Jangan sekali-kali para sahabat dihujat. Sebab kul kali sahabat iso ni sembahyang, iso dadi wong Islam, dadi wong sing iman, mboten nyembah berhala, tidak nyembah patung adalah justru ajaran kanjeng Nabi teng sahabat, sahabat teng tabi'in sampai hari ini kita peroleh ajaran langsung saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, kula ugi membawa kitab Al Jawahirul Lu'lu'iyah. Niki ngoten keluh kesahnya sahabat datang beliau kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, tengkal kesah apa niki? Ana kekurangan imane, ana kekurangan ibadahe tengah jenah. Lah kita tembu di. Boten saged, Pak. Ndak bisa karena beliau kok sredo. Mbangge lha saiki kiai-kiai gak ono kok. Kiai mbangge di mana ada semangke niki? Nang sapa nggih paling-paling iya hasil kula. Nah niki. Rungokno niki. Ana bi Dzarrin Al-Ghifar radiyallahu anhu anna nasa min asli nabi, orang-orang manusia-manusia saking sebagai kanjeng Nabi kolu matur berkeluh kesah wadul lin nabi maring kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakonana lu monggo dipraktekaken iki. Ya Rasulullah, zahaba ahlul kusur, sampun sedo kanjeng Nabi ahlu dusur wong sing sugi-sugi. Sampun sedo kanjeng Nabi. Bil ujuri kelawan topi ro-ro pahala Gusti. Yusalluna kamun salli, mereka salat sebagaimana kula-kula sembahyang. Wayasumuna kamana subu, mereka-mereka wong sing sugi-sugi poso kados kula kita mesugi poso. Padha kula sembahyang, mereka sembahyang. Kula poso, mereka poso. Paya tasaddaquna bi fuduli amwalihi. Lan mereka sedekah kanjeng Nabi dengan kelebihan harta bendanya. Kula boten saged kanjeng Nabi wis umpam larat. Mriko masyaallah wong bangil kata sing haji. Malang kata sing haji, makin haji niki sing juara. Jati baru Sidorjo Gresik. Ya apa? Kata pasuruan rada menurun. Muga-muga kanca haji nggih, kanca nggih, muga-muga nggih, haji kabeh nang sono. Luar biasa. Mereka makanya Nabi sedekah dengan kelebihan harta bendanya. Kola, nah, ini kaya Nabi ini. Awalaisa kau jauh lakum mata sodakuna. Kon gelem sahabat takai amalan, amalan iki lak kon lakoni kon podo kalau ganjarong sing sedekah kaya kanca-kanca musuh sugeri kula. Kon gelem takai amalan lek kon lakoni amal lagi kon podo karo wong sing sugi-sugi sedekah. Ugane nggih, nggih, nggih. Ha, sahabat tak dadi lek teng kanjeng Nabi niku malah ibadah antusias sekali. Ngeten. Inna likulli tasbihatin shadaqatan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pemira niku mari sembayang ping 33. Wa kulla tahmidatin, kulla takbiratin shadaqatan. Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah ping 33. Sudah 6. Wa kulla tahmidatin shadaqatan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah shadaqatan. Wa kulla tahlilatin shadaqatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah shadaqo. Wa amrun bil ma'ruf shadaqatan. Ayo, hasir. Amar ma'ruf sedekah, Pak. Sedekah, Pak. Sembahyang apa aja, Masya Allah. Pemusik urip sampean. Enak masjid bareng aku, ayo. Maca Quran, Cak. Orang pengajian Rahmat bin Husin, kan, Cak. Oleh ganjaran sampean. Amar ma'ruf. Ojo nogel, Cak. Ojo minum, Cak. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Sedekah. Wa nahyul munkar sedekah. Wa fi, wah niki sing cocok nih, cocok niki. Wa fi buti ahadikum sedekatan. Ngumpuli bojo adip rungokno ya, rungokno, ngumpuli bojo sedekah, Pak. Sedekah ora. Ya napa masyaallah, saking lomane Allah taala. Saking lomane Gusti Allah taala. Qalu ya Rasulullah, takon lho. Kok ngoten kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi jawab mboten ngawur, sebab jawab kanjeng Nabi wahyu saka Allah taala. Wa ma yantiqu anil hawa in wa illa wahyun yuha. Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa qulahu fiha ajrun. Mosok kanjeng Nabi tiyang niku nekani syahwat kok oleh ganjaran. Lek kok takon takon iki kok oleh iya. Kok ngono ya ngoten kanjeng Nabi langsung jawab. Ya Rasulullah, mosok kanjeng Nabi tiyang nekani sawat. Enak zen kanjeng Nabi. Ganjaran ta. Jawab ini ngeten, Pak. Qala ara'aitum law wada'aha fi haramin akan ali biyazrun wis kene wis. Umpama wong iku ngumpuli duduk bojone menumpahkan manine teng wedok sing gak halal apa gak dosa dosa semono uga lek kon kene nang bojomu ganjaran telepak age-age kok bengi malem apa melong buya menane jenggot ya kok bengi mlebu men lah dadi berhubung menumpahkan manine teng wong liya lho dosa gede sebalike kalau menumpahkan maninya ke istrinya alhamdulillah malaikat paling gak seneng guyon. Malaikat paling gak seneng guyon. Serius. Syidadun ghiladun layak sunallah ma amarau ma yafalu ma tumadun. Tapi malaikat paling seneng delok bojo lanang guyon bojo wedok. Hei, rungokno. Rungokno iya. Masyaallah. Pasir mau kamar. Bujuri tinggi tinggi tinggi tinggi. Aiyah, jadi malaikat terus terus terus terus buka kasir kelam ini. Tinggi tinggi tinggi tinggi tinggi tinggi tinggi. Jadi malaikat terus terus terus no terus no terus no. Senang malaikat tu. Sing turun di pucuk bujul. Ya bujul ya turun di pucuk pucuk. Abis antum mengganteng tak bujul ya. Percuma. Tapi sini enggak ada, enggak ada sampean. Ini kanjeng Nabi. Terusani niki Pak, Masya Allah. Tawa tuan dipiringake niki. Piringaken. Niki sing perlu. Bagaimana kelanjutannya? Setelah Kanjeng Nabi dawuh mengkaten, lajeng ngeten. Wa yadkhulu fil amri bil ma'ruf al amru bil imani wattiba'i sunnah. Ini iki pengajian iki, Pak, pengajian iki. Termasuk amar ma'ruf adalah perintah iman. Ayo sembahyang jamaah. Maca Quran kita dapat kuat imanmu. Nggih? Niko Al-Qur'an innalladzina yadhkurullaha wajdat qulubuhum wa idza tulat 'alaihim ayatu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kula bungah hasir. Dene napa jamaah Masjid Agung Bangil tiap-tiap hari sembahyang jamaah maghrib kumpul-kumpul perlu pengajian. Alhamdulillah. Muga-muga sampe sedaya kabeh kanca-kanca kula ditambahi ilmu sing manfaat. Ngene iki, Pak. Ngene iki amar ma'ruf. Terus wa yadkhulu bil iman wa bi sunnah. Dadi amar ma'ruf ngongkon iman dan menyuruh mengikuti sunnah Rasul. Ojo sunnah yang si ayo apa itu semprok-semprok percuma nih ya. Ayo sunnah Rasul ayo diikuti. Ngaji Quran ayo cek kuat. Ayo niru kelakuan para sahabat-sahabat. Ayo maca salat kanjeng Nabi. Ajak lali ridwanullah salat kanjeng Nabi. Wajib sunnah. Wa yadkhulu fin nahyin munkar annahyu anil kufri wa anil bid'ah. Iki termasuk nahi mungkar, sampean ngelarang kekufuran, sampean ngelarang ngelakoni bid'ah. Bid'ah itu cara Arab, cara jone perkara sing anyar yang dulu tidak belum pernah dilakukan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak semua bid'ah itu elek boten, Pak, boten, Pak. Sebenarnya kanjeng Nabi tidak ada Al-Quran. Quran baru ditulis oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an. Apa kabeh? Bid'ah tapi bagus. Umum orang ketika ditulis, mbok kini Yasin kadang-kadang munyerai kok iya. Muai itu lawu terus, oh, pegak terus. Malah ngalamun. Aduh, kamar lima dua ayatul terus aja. Nah, ini kita. Latihan terus eh. Wa'akhiruhuma amma qalbu mari ayatin litaraki minal adna ilal a'la. Jadi sampeyan beramar ma'ruf bernahi mungkar niku derajate tambah mundak maju terus ngoten, Pak. Walaupun anda beramar ma'ruf kepada keluarga iki nang anak bojone dhewe nang tangga-tanggane hebat sampeyan. Amar ma'ruf nahi mungkar. Dua-duanya akhir. Kalau kanjeng Nabi amr ma'ruf. Mengapa? Li'annahuma wajibani bi khilafi ma qablahuma fanafilatun. Letas be subhanallah subhanallah subhanallah sunnat. Alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah sunnat. Allah pas sunnat, tapi amar ma'ruf nahi mungkar wajib. Terusane fal wajib afdalu minan nafilah. Sedeng perkara wajib luweh utama timbang perkara sunnah. Berapa bandingannya? Wa naqala al-Imam Haramain, Imam Jauzi, anna sawabal fardi yazidu ala sawabin nafli bisaba'ina dhifan. Perkara si wajib amar ma'ruf nahi mungkar dibanding subhanallah subhanallah niku 1:70 kali. Alhamdulillah. Kenapa ya? Subhanallah saya ini masya Allah tiap subhanallah nandur wititan di swarga. Alhamdulillah nandur niku sekalah. Ganjarane ambek amar ma'ruf nahi mungkar. Muga-muga niki adik-adik kula calon-calon dai-dai niki muga-muga anda punya ilmu sing manfaat. Perlu nih sampean meneruskan amar ma'ruf tentang napa niku ittiba ussunnah dan nawak nolak dateng ke bid'ah. Nggih mboten nggih, pun nggih. Alhamdulillah. Niki kitab Al-Jalulu'iyah halaman halaman pun jauh halaman ni, halaman piron ni. Nak rumin, halaman 244, halaman 224, monggo. Terluhuan tinggi, selawewu kira-kira, insyaallah gani. Gampang selawewu, rokok berapa petang bungkus ya, rokok jisamsu petang bungkus. Niki berapa lah? Lajeng semakin monggo kita simak niki. Bismillahirrahmanirrahim. Niki ugi nerangaken tentang napa niku perjuangan sahabat untuk membentengi, untuk membantu sekaligus untuk menolong perjuangan Gusti kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwata illa billadim. Qala Allah ta'ala walladzina amanu, kan orang-orang yang iman, wa hajaru melo hijrah ke Madinah, masyaallah ninggal anake, ninggal bojone, ninggal donya, ditinggal, perlu mengikuti hijrahnya kanjeng Nabi. Wajahatu, dan berjuang bersama Rasulullah. Untuk apa? Fisabilillah, untuk menegakkan agama Islam. Walladzina awau wa nasaru. Apa terjemah awau niku? Berlindung. Awau napa maknane iku awau niku? Dan mereka memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan. Kanjeng Nabi di Madinah ditampung kali Abu Ya'qub kedahara masyaallah. Wa nasaru nulung kanjeng Nabi. Ulaika humul mu'minuna haqqah. Mereka lah orang yang betul-betul iman, dengan betul-betul iman. Persahabat. Sahabat. Berapa puluh ribu boten ngertos. Dadakna kuasane Allah innalillah wa inna ilaihi rajiun. Sahabat kok sing mulia niku dikafir-kafir. Berarti wis aku takon, siapa orang sing nojo niku semeng kafir sahabat? Betul mereka, tapi atas nama suruhan sinten iki? Orang Yahudi samane. Atas suruhan orang-orang Yahudi, siapa lagi? Lewat sahabat itu kafir kafir, murtad kafir. Kanjeng Nabi seakan-akan satu tidak berhasil. Dua agama itu loh, agama Islam yang dibalas sahabat, kok digowo abis sahabat? Dalam orang sahabat itu murtad kafir, tak cocok. Oh, tempat itu rentetan yang ngoten. Padahal kita akan ulaika humul mu'minuna haqqo. Lahum ma'firatun warizkum karim. Para sahabat niku bakal dispuro. Gak ada satu sahabat pun sing kafir murtad, tidak ada. Semua mendapat ampunan dari Allah Rabbul Alamin. Warizkum karim, swarga kabeh. Wonten ing sarai muslim rungokno, wonten sarai muslim juz 17, sarai muslim juz 24 juz. Gak ada kulo. Pocon gratis kayak kombil, teh, kayak kopi, kayak jajan. Tembak ayo orang ngawur ya. Bagaimana? Sara Muslim juz 17 halaman 170. Wong ahli sarga, tunggu lagi wong ahli sarga tiap-tiap Jumat lasukon nang pasar. Bantu kau pasar bahagia ini kotor, naudzubillah. Sebab pasar gua ini, masya Allah. Waduh, rame, masya Allah. Sama yang cai, yo, rangkul-rangkulan, masya Allah. Biar orang bangil, orang gini masjid, waduh, seneng, masya Allah. Kau takon pira nak sampean kau gunung-gunungan, ada gunung-gunungan, mis. Agi sarko tiap Jumat. Lo di surga apa dari? Tidak ada. Kira-kira toh. Sebab di surga tidak ada matahari, tidak ada siang, tidak ada malam. Lah kok rupane dino kira-kira tok. tiap 7 hari kumpul-kumpul nang di pasar. Bareng kumpul nang pasar, angin teko. Lek nang wajahe. Nang kelambine, ya Allah, wajahe tambah ganteng, pakaian tambah api. Niku tiap Jumat. Koyok-koyok Jumat. Tambah ganteng molek. Nang keluargae, lho. Jare sepeda, Mas. Itu dari Mas. Kok tambah ganteng sampean? Tambah putih, tambah kuat bang ini. Lho kan yo ngono padha. Kan yo ngono tambah ayu. Iki tambah selamat tambah ganteng, Mas. Itu ahli sarko, lasukon ada pasar. Alhamdulillah. Tiap-tiap orang surga laki-laki disediakan zaujatani bojo luru. I bojo-bojo sing permaisuri duduk bidadari duduk pitung bidadari pitung puluh luwe sampean. Satu ahli sarga dengan kekuatan 100 kali. Alhamdulillah. Karma remaan wis mboten ahli sarga. Mergane monggo mumpung ana ning donya kita kadang ibadah supados kita angsal lahum mafiratun warizkun karim. Ayat kedua. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Apa perintah Allah, apa anjuran Rasulullah, ayo istajibu, penuhi tekanono perintah Allah Ta'ala, anjuran Kanjeng Nabi lima yuhyikum. Mari barang yuhyikum kang urip makmum sira kabeh apa agama. Agomo, wa'lamu, hati-hati, hati-hati, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i qalbi. Sebab kita punya hati, dikido walak-walik Allah Ta'ala, diwalak-walik Allah Ta'ala, masya Allah, hati-hati pak. Terpek memang panjang niki, terangkan niki. Wa bainama tamannahu qalbu min tulil hayat, wa yabsahu azaimahu. Pala tasawuf fi umuriddin. Bupung sing malak-malik no ati Allah Ta'ala. Wis masalah ibadah. Ojo ditunda-tunda Kaji Basir. Ojo ditunda-tunda Abdullah. Ojo disuwe-suwe konco-konco Allah. Teman, sing di umur gak mesti. Ya hulu bainal mar'i wal qalbi. Mereka nih. Lai sembahyang terakhir. Ya muqallibal qulub. Sabbit qalbi. Ala dini. Walak-walik, walak-walik. Ya hulu bainal mar'i wa qalbi. Allah Ta'ala. Ini kita akan. Ya hulu ayyam liqali qalbah. Fayasrifu kaifayasyak. Awil makna innallaha. Ya hulu bainal insan. Wa bainama tamannau qalbuhu. Mintulil hayat. Panjang umure. Fayasahu. Azza'ima wokak. Sama ini kon. Cepat-cepat sarga. Imam Suyuti niku masya Allah karangannya lebih daripada 150 karangan. Imam Suyuti niku karangannya lebih daripada 150 karangan. Umurnya 45. Imam Suyuti. Bayangkan, masya Allah. Imam Syafi'i berapa ratus karangannya? Sentra al-um umurnya seketapan. Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ana Husain almarhum guru kita 51. Masyaallah. Perlu apa cagake kita sarga? Mboten lho, Pak. Lah kita niki kok suwe wis tuwek ya cecik tobat ngene lho. Cek tobat ora kok lagi dosa cek tobat dhisik tak dawan umur ya. Masyaallah. Fala tasawwafu. Jangan menunda-nunda fi umuriddin di dalam masalah agama. Sembayang duha dilakoni, sembayang witir dilakoni, sembayang jamaah dilakoni, maca Quran dilakoni, wiridan monggo. Perlu nih kita dikelek mati cek betok kata sangu, insyaallah kula kan bakal angsal rizkun karim saking Gusti Allah Ta'ala. Yang ketiga, hadis akhraj al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ata'ani faqad ata Allah. sapa-sapa wong sing taat ambek aku iki kanjeng Nabi, wong iku berarti taat marang Allah Taala. Sebab hakikate perintahi Allah Taala nggih nang kanjeng Nabi, kanjeng Nabi kita iki. Iki terangaken iki. Faman asani faqad asallah. Wa man ata amiri. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Pengganti Rasulullah faqad ata ani wa man asa amiri faqad asani. Niki wis lek kon ngarani kafir Abu Bakar ambek Umar berarti kon gak percaya kanjeng Nabi, ngoten pawon, Bos. Berarti kon niku gak percaya kanjeng Nabi. Faqad an asani faqad an amiri faqad asani. Faqad ata Allah yuhtamalu. Terusane niki. Ayyakuna dalika ni annallaha sak temene Gusti Allah. Amara bi taati Rasulillah. Waktu Rasul, amara bi ta'mirihi. Allah taala perintah kon taat tenang ngene. Rasulku atiullah wa atiur Rasul. Nggih? Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Al-Qur'an iki. Wali anna taat Rasul wa nafsu taatillah. Sak temene taat marang Kanjeng Nabi niku berarti koyo sampeyan kali kula taat dening Allah taala. Li annahu la ya'mu bil ma amara bihi. Sebab Allah taala gak perintah apa-apa kecuali Allah taala perintah melalui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir akhraj al-Bukhari an Abu Hurairah radhiyallahu an marfu'an. Bagaimana? Kullu ummati alhamdulillah alhamdulillah kullu ummati yadkhuluna aljannata. Pokok para bapak, para saudara, adik-adik, pokok kalau kita sudah diakui sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita akan masuk surga. Niki. Kullu ummati yadkhuluna aljannah illa man ata. Kecuali enggak gelem loh. Kok model musyarga gak gelem? Musyarga moh dari ilaman apa? Ai imtana'a angkobuli majik tubihi. Orang niku nolak apa sing tak tekano perintah-perintah, larangan, wahyu-wahyu ditolak. Oh berarti orang niku gak gelem mal musyarga lek ngono. Kila waman apa? Si terkaji Nabi kok cegobloke belum sarga pun purun. Si terkaji Nabi kola man ato anit takola jannah wa man asoni fakot aba. Sopo-sopo wong sing taat maring aku berarti wong iku kepingin melu sarga. Sebaliknya sopo-sopo sing duraka nang aku, hati-hati lho. Sopo sing duraka nang aku, mencacuan sahabat, ngilokno para sahabat, menghujat sahabat, berarti duraka nang Kanjeng Nabi. Lek duraka nang Nabi berarti wong iku gagal melbu swarga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Muga-muga kula sak keluarga kabeh. Sama kabeh taga muga-muga termasuk wong-wong ahli swargane Gusti Allah taala. Nggih muga-muga. Pun mekaten ada sisa waktu 3 menit. Mari nggih, monggo kita dialog. Sementara kalau akhirnya ucapan ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya iku lho berat tanggap kados pundi imane sahabat kok saged kados mekaten yai saking kuat yai. Ketika ada satu cerita sahabat yang sedang asik mantan anyar yai, ketika ada panggilan untuk jihad asik-asik dalam keadaan jima dilepas yai. Apa rahasianya yai? Kok begitu kuat imannya? Terima kasih. Kunci rahasia saking kuat iman ini krono mencintai Kanjeng Nabi. Wis tetek pun, tetek sudah. Mengapa sahabat kok nemen taatnya nang agama? Kerantan beliau-beliau sangat mencintai Kanjeng Nabi. Umar Khattab ini matur Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi, kula niki cinta kali panjenengan Kanjeng Nabi. melebihi cinta kulo teng anak kulo, melebihi cinta kulo datang bojo kulo, mencintai kulo datang bapak kulo, pokoknya saya kecuali kulo. Oh gak iso, gak iso mar. Kon cinta ambek aku ngeluhi bapakmu, ibumu, anakmu, donyamu, tapi kon sik ambek bapakmu gak iso. Lek kon sik cinta nang aku melebihi cinta nang kaum de. Baru ngipun ngaji Nabi mulai semakin ikul cinta banyak melebihi cinta saya pada Nabi Jaya. Ah baru sekarang. Itu lho Pak. Itu rahasianya para sahabat sangat mencintai kanjeng Nabi. Lek sampean betul-betul memegang agama dan cinta ibadah ono apa insyaallah kita siap untuk membentengi, kita siap untuk membantu, kita siap untuk napa niku saiki cara saiki niki kanggo kali polisi niki, kita siap untuk mengamankan khususnya Kota Bangil. Nggih, ngoten Pak temenan lho ya. Kalau sampean kanca-kanca kula niki bagi supaya diadakan menawi keamanan supados mboten napa-napa alhamdulillah. Al-Mukarram Mas Basir kali Munir kali Nizar kali Akil kali jenenge Sidi Anis Mandi tengene Poles dipesan oleh beliau-beliau itu supaya menjaga keamanan. Alhamdulillah Bangil aman, boten ana napa-napa pun. Boten ana napa-napa. Sebaliknya, kalau mereka-mereka nggih onar, nggih guru-guru, ayo dilaporkan langsung teng keamanan, teng polisi. Biar beliau-beliau ini sing tindak langsung, jangan kita. Jangan kita. Ya. Niki para bapak, muka-muka wonten guna lan manfaati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan taqabbala wa rizqan halalan tayyiba. Allahumma ij'al auladana talamidana min 'ilmi wa 'amali khair wa la taj'alna wa jamna syarrabair. Rabbana hab lana min azwajina mithlana imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar wa adkhilna bi rahmatika ya rabbal 'alamin. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi sallam. Subhana rabbika rabbil izati ma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.